Allah ya Ghafar, ya Karimu ya Jabbar. Ya Allah ya Ghafar, ya Karimu ya Jabbar. Ya Allah ya Ghafar, ya Karimu ya Jabbar. Ya Allah ya Ghafar, ya Karimu ya Jabbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar pemirsa? Warahmatullahi wabarakatuh. Iya baik, apa kabar pemirsa Asia TV One yang dirahmati, dimuliakan cintai Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Siti Kirani kembali hadir menjumpai Anda tentunya di acara Titian Qalbu. Dan insya Allah selama satu jam ke depan kita akan membahas tentang hak-hak anak. Dan ini adalah sangat memprihatinkan ya, kalau misalnya kita melihat berita atau kita membaca koran, sepertinya makin hari banyak sekali kejadian yang menimpa anak-anak kita. Anak-anak jalanan, anak-anak yang tidak berayah, beribu, tidak, anak-anak yang ditelantarkan, anak-anak yang ditinggalkan begitu saja dari orang tuanya. Nah, ini sangat memprihatinkan. Nah, untuk itu kita akan membahasnya bagaimana sih dari sisi kita sebagai orang tua, sebagai masyarakat Indonesia, sebagai makhluk sosial tentunya yang punya kepekaan dan empati terhadap anak-anak kita. Bagaimanapun juga anak-anak kita adalah amanah titipan Allah yang harus kita pelihara. Tidak hanya anak kandung kita sendiri, bahkan insya Allah kita bisa memelihara atau kita bisa mengasuh anak selain anak kandung kita. Dan kita akan membahasnya bersama dengan Ustadz Aswan Faisal. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Sehat. Iya, prihatin ya Ustadz ya, kalau melihat ya subhanallah. Sangat, sangat prihatin kita membayangkan seandainya itu diri kita. Iya. Atau diri anak-anak kita. Betul, nanti kita akan bahas Ustadz. Sebelumnya saya mau nyapa ibu-ibu yang sudah cantik semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat semua Bu? Alhamdulillah. Dari pengajian mana nih? Masjid Taklim Al-Mukarrabin. Di daerah ini ya? Ini masjidnya, di Depok Utara, subhanallah. Oh gitu, ini satu pengajian nih? Kok seragamnya lain-lain? Oh gabungan, iya, ada nyempil satu di belakang warna hijau. Iya, baik Ustadz, sebelum kita bahas semuanya secara global tentang hak anak. Tapi sebelumnya pasti, sebelum anak dilahirkan itu pastinya kan ada dalam kandungan kita ya Ibu ya. Gak mungkin tiba-tiba brojol anak. Nah, dalam kandungan pun juga bakal anak kita, istilah bakal anak kita pun juga ada haknya ya Ustaz ya. Seperti apa haknya Ustaz itu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillahi ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyiduna Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Berkenaan dengan pertanyaan Ustazah Cece. Amin. Amin Ibu. Amin. Tentang hak anak ketika di dalam kandungan seorang ibu, yang pasti secara zahir kita sebagai orang tua harus memperhatikan perkembangan atau pertumbuhan janin itu sendiri. Karena terus terang saja, ketika berumur 3 bulanan kalau enggak salah ya, disebutkan dalam sebuah kitab, fayun fakhu bihir ruh, maka ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bahas tentang perjalanan ketika seorang suami istri melakukan hubungan intim, maka di dalam perutnya ini, mohon maaf, sang suami itu mengeluarkan sperma yang jumlahnya miliaran yang hidup. Tapi hanya dibutuhkan satu sel saja. Dari miliaran yang dikeluarkan hanya butuh satu sel saja. Betapa dahsyat Allah ciptakan. Nah, ketika sudah pada pertemuan di sana, dalam sebuah kitab dijelaskan bahwa ada malaikat rahim yang ada dalam rahim ibu-ibu ini. Malaikat rahim, penjaga rahim, membawa bakal bibit atau janin tersebut ke hadapan Allah. Ketika dibawa ke hadapan Allah, dia bertanya, ya Allah, apakah ini dijadikan? Allah menjawab, jadikan. Ketika Allah perintah jadikan, malaikat bertanya bagaimana dengan kehidupannya, dengan jodohnya, dengan umurnya, dengan rizkinya, dengan kehidupannya. Allah perintahkan lihat di Lauhil Mahfuz, maka dituliskanlah semua tentang kehidupannya. Nah, ketika hendak dikembalikan kembali kepada rahim sang ibu, maka Allah perintahkan apa? Jangan lupa engkau campurkan tanah kuburan. Jadi di dalam air sperma yang positif itu sudah dicampurkan tanah kuburan. Artinya apa? Tanah ini akan identik di mana kita akan dikuburkan. Makanya dari cerita ini para ulama mengambil kesimpulan betapa beruntung Umar bin Khattab dan Abu Bakar Siddiq, karena keduanya ini dicampurkan tanah kuburan, yaitu tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimakamkan. Nah, inilah bukti ya, ketika Allah tiupkan ruh, maka sungguh mulai hidup janin. Tadinya mati. Ini disebut Allah mematikan kamu dua kali, menghidupkan kamu dua kali. Ini maksudnya, dulu janin itu mati, tidak bergerak. Di bawah 3 bulan tidak bergerak, mati dia. Cuma gumpalan darah saja. Kemudian lewat 3 bulan Allah tiupkan ruh, baru hidup. Nah, ketika mulai hidup, sang ibu harus memperhatikan hak janinnya. Menjaga kesehatan sang ibu merupakan salah satu pokok utama agar si janin juga ikut sehat. Jangan stres. Nah, kalau ibu hamil jangan gampang stres ya. Jangan sering gitu ya. Kalau nanti ibu-ibu yang lagi hamil sering nanti anaknya lahir gitu ya. Jangan. Banyak tenang dengan apa? Membaca Al-Quran. Karena para peneliti di luar sana, mereka mengatakan bahwa, belakangan ini mereka mengatakan bahwa ketika janin berumur 7 bulan, maka setelkan, pasangkan lagu simfoni agar si anak di dalam perut ini akan tenang. Mohon maaf, kita umat Islam bukan lagu simfoni, tapi dibacakan Al-Quran. Ini beberapa hak anak yang ketika di dalam janin ibunya, ya, yang harus diperhatikan oleh ayah dan juga ibunya. Istilahnya dalam kandungan sudah diberikan bekal ya Bu ya, nutrisi, yaitu nutrisi kerohanian dengan zikir, asmaul husna, membaca Al-Quran. Ya. Insya Allah anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Karena dipupuk dari awalnya sudah selalu membaca Al-Quran. Baik. Nah, Ustadz, sekarang kita masuk langsung saja mengenai dalam arti kata, banyak sekali kalau kita lihat berita, banyak sekali kalau misalnya kita lihat baca koran, anak-anak kita sepertinya semakin hari semakin terpuruk, khususnya anak-anak Indonesia. Tadi Ustadz menjelaskan di Jakarta pun Bu, anak-anak yang terlantar itu sudah 200 ya, hampir mencapai 200 ribu anak. Nah, sebenarnya untuk mengolah ini semua, Ustaz, siapa sih harusnya yang benar-benar bertanggung jawab untuk mengasuh mereka, mengayomi mereka gitu. Mungkin kalau sekarang kita melihat ya Bu ya, ya urus diri keluarga aja susah, Ustaz gimana ngurus orang lain, istilahnya gitu. Silakan Ustaz. Betul. Ketika ditanya siapa yang harus mengayomi mereka, kami melihatnya ada 3 pihak. Yang pertama adalah orang tua itu sendiri kepada anak-anaknya. Karena tidak sedikit orang tua yang miskin atau memiskinkan diri demi memerintahkan anaknya untuk keluar mengemis. Tidak sedikit. Bahkan mohon maaf karena himpitan ekonomi ada di beberapa daerah sekitar Jakarta. Mohon maaf, jangan marah. Ada beberapa sekitar di Jakarta, daerah sekitar Jakarta, ibu yang menjual anaknya untuk melacur. Bahkan ada beberapa tempat kami perhatikan, ketika pelanggan datang, ibu yang menerima uang, silakan anak saya ada di atas ekonomi. Umurnya belasan juga ya Ustaz? Belasan, dan itu biasanya anak SMP atau SMA. Ini sering, ini terjadi loh di masyarakat kita. Jangan menutup mata. Ini terjadi prostitusi di bawah umur. Terjadi ini pada masyarakat kita. Orang tua sangat penting sekali. Kenapa? Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. Wahai orang yang beriman, ingatlah, jaga dirimu dan jaga keluargamu dari api neraka. Baik, nanti kita akan lanjutkan ya tentang bagaimana hak-hak anak dalam Islam, dan pastinya ibu-ibu mau bertanya ya Bu ya. Pemirsa jangan kemana-mana, Titi dan Kolbu akan kembali setelah yang satu ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami, dan bagian yang baru saja bergabung bersama kami, kali ini kami masih membahas mengenai hak-hak anak dalam Islam. Kalau tadi di awal Ustaz Asal sudah memberikan penjelasan mengenai adanya hak anak sebelum dilahirkan. Nah sekarang lebih kepada ketika anak kita sudah tumbuh dewasa, dan na'udzubillah min dzalik, banyak sekali prostitusi di bawah umur ya Ustaz. Iya. Jadi mengenai prostitusi di bawah umur, masya Allah, itulah kenapa tanggung jawab orang tua yang pertama, ya, yang salah satu dari antara tiga yang mengayomi adalah orang tua. Kemudian yang kedua adalah lingkungan. Lingkungan ini bisa siapa saja, ya, dalam arti keluarga yang mereka saling mencinta, tapi tidak selalu harus satu darah. Seperti sebuah yayasan atau kepedulian seorang ibu-ibu ya yang ingin perhatikan anak-anak yang terlantar atau anak-anak jalanan ini, masya Allah. Dan yang ketiga adalah pemerintah, karena terus terang saja di Jakarta ini sudah 200 ribu anak jalanan, 40 ribu sampai 50 ribuan itu terkena kejahatan seksual atau penjualan anak atau seks anak di bawah umur. Kemudian selebihnya itu adalah narkoba. Yang paling besar terkena narkoba. Narkoba. Jadi kejahatan seperti ini nyata sebenarnya di jalan-jalan sekitar rumah kita. Di saat kita tidur tenang, nyenyak bersama anak yang kita cintai, di luar sana ada anak yang lain yang sedang dizalimi, yang sedang meneteskan air mata, yang sedang disiksa seksnya, yang sedang betul-betul disakiti hatinya. Saat itu kita tidur nyaman, tenang, padahal mereka menangis di luar sana. Sungguh kita, pemerintah dan juga masyarakat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Ya, sepertinya ada yang mau bertanya, sudah pegang mic. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajah Nyimas Hawatia. Saya bertanya Ustaz, dalam Al-Quran Allah berfirman bahwa tiap-tiap ibu atau seorang ibu diwajibkan untuk menyusui anaknya sampai usia 2 tahun penuh. Tetapi bagaimana solusinya kalau seorang ibu itu dia kebetulan terkena penyakit yang berat, atau juga barangkali terlalu berat dalam pekerjaannya? Pertanyaan saya sekian, terima kasih. Baik, berkenaan dengan perintah untuk menyusui, ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 233 disebutkan, wal walidatu yurti'na auladahunna haulaini kamilaini. Artinya, para ibu hendaklah menyusui anaknya, ya, itu dalam waktu 2 tahun. Nah, selebihnya baru disapih, betul Ibu? Nah, bagaimana seandainya sang ibu itu terkena penyakit? Di dalam usul fiqh disebutkan, ad-darurah tubihul mahdurat. Kondisi darurat yang tidak bisa ditolak dan tidak kita inginkan, boleh untuk meninggalkan sesuatu yang diwajibkan tadinya. Artinya, sang anak ini ketika tidak disusui oleh ibu kandungnya bukan berarti dia tidak menyusu akhirnya. Ya akhirnya digantikan mungkin dengan susu. Jadi anak sapi. Baik, penanya berikut langsung saja. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Haja Ed Murioto dari Nusalah Mardotila. Saya ingin menanya hak anak di dalam kandungan. Tadi Ustaz sudah menyampaikan. Jadi bagaimana kalau ada orang yang menggugurkan kandungannya dalam usia kehamilan kurang dari 4 bulan, itu apa hukumannya? Karena alasannya alasan dari kesehatan medisnya dia. Alasan medis. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena alasan apa, Bu? Dari medis, tidak sehat begitu ibunya. Okay. Iya, baik. Baik. Di dalam sebuah firman Allah disebutkan wala taqtulu auladankum khasyata imlaq. Jangan engkau bunuh anakmu karena takut miskin, takut enggak makan. Nah, ini pernah terjadi di zaman-zaman jahiliyah. Zaman kebodohan, zaman liberal dulu, namun liberal yang kebablasan. Bagaimana Ustaz seandainya sang ibu ini divonis oleh dokter harus digugurkan sang anak? Maka mohon maaf, memang jadi dilema. Seandainya anak itu lebih dari 4 bulan, maka akan jadi dilema buat seorang ibu. Bahkan ada ibu yang mengatakan, enggak apa-apa dokter, biarkan anak saya berada di dalam rahim saja dan biarkan saya mati lebih dahulu. Itulah kenapa orang, seorang ibu yang melahirkan anaknya atau sedang mengandung anaknya, ketika dia kesakitan, maka sungguh kesakitannya ini ibarat teriakan di medan jihad. Ketika dia mati, wafat dalam keadaan melahirkan atau membela anaknya untuk lahir ke atas permukaan bumi ini, maka sungguh sang ibunda akan mendapatkan pahala syahid di mata Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan, ketika lagi melahirkan atau lagi kesakitan, jangan teriak-teriak yang omongan yang tidak manfaat atau yang aneh-aneh gitu. Kodok, jangan. Perbanyak membaca zikrullah, ya. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Perbanyak baca zikir, maka untaian zikir ini akan menjadi pembela si ibu, insyaallah kalau dia Allah wafatkan dalam keadaan sahih. Jadi kalau misalkan seperti itu, biasanya dilemanya itu, ya. Saya enggak bisa putuskan mana yang harus divonis, demikian saya tidak bisa putuskan. Biasanya sang ibu sudah tahu apa yang harus dilakukan. Dibagi musyawarah dengan dokter dan suaminya yang terbaik, yang iya. Seperti apa ya? Dengan memohon terus kepada iya. Allah, mudah-mudahan ya Allah sekiranya Engkau berkenan, selamatkan kami. Maksudnya kami adalah sang anak dan sang ibu. Iya, baik. Nah, kalau misalnya kita berbicara mengenai hak anak, di dalamnya termasuk adalah pendidikan ya Ustaz ya. Sandang, pangan, papan itu harus kita berikan yang terbaik untuk anak-anak. Tapi sekarang kalau kita lihat adalah anak-anak masih kecil sudah menjadi istilahnya industri bagi mereka yang dalam arti kata memang menjadikan anak itu menjadi komoditas untuk menjadi orang minta-minta misalnya. Bahkan ada saya baca waktu itu disewa sehari 20.000 anak umur 5-6 tahun untuk jadi tukang minta-minta. Nah Ustaz, itu kan tanggung jawab tadi balik lagi ke orang tua. Nanti kalau misalnya orang tua tersebut bertanggung jawab kan atas anaknya, kalau misalnya dia tidak bertanggung jawab, nanti di hadapan Allahnya seperti apa Ustaz? Baik, prinsip dasar merujuk kepada hadis Rasulullah disebutkan, min haqqil walad 'alal walid salasatu asya. Hak anak terhadap orang tuanya itu ada tiga. Yang pertama, ayyuhassin ismahu idza walada. Kasih, beri nama yang baik ketika dilahirkan. Wa yu'allimuhul kitaba idza aqala. Ajarkan ilmu. Didik akalnya. Isi kepalanya dengan ilmu kalau dia sudah mampu untuk belajar. Wa yuzawwijuhu idza adraka. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah kata Rasul, nikahi dia. Nikahkan dia. Nikahkan anakmu kalau sudah mencukupi umurnya. Itulah kenapa salah satu hikmah apabila ada seorang ibu yang punya 3 orang anak perempuan, kemudian dia wafat dan 3 anak ini berhasil dia besarkan dan menjadi wanita salihah, maka 3 anak ini akan menjadi tabir bagi api neraka jahanam di dalam kubur buat sang ibu. Betapa tinggi derajatnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita bicara tentang hak-hak hak anak ya, maka sungguh hak anak ini adalah tanggung jawab kita bersama. Ya, tanggung jawab kita bersama yang harus kita pegang dengan penuh tanggung jawab, dengan berlandaskan kepada 3 hal tadi yang Rasulullah jabarkan, yaitu dengan apa? Memberikan nama yang terbaik, memberikan pendidikan, ya, kemudian juga menikahkannya. Gitu. Ya, baik. Dan sepertinya kalau tadi kita pembahasan mengenai 3 ada pokok utama hak-hak anak itu, yang pasti Ustaz, bagaimana sih kita bisa istilahnya menjadi, dalam arti kata, menjadi orang tua yang benar dulu deh. Kan kalau pengen anak kita soleh, ya orang tuanya dulu yang soleh, Ustaz, ya. Nggak mungkin anak berdiri sendiri. Kita insya Allah bisa menjadi contoh yang baik. Dan kalau di Islam pun juga ibu adalah madrasahnya bagi anak-anak, sekolah bagi anak-anak. Kalau kita lihat sekarang di TV itu, maaf, seorang ibu dalam arti kata menjadi seorang pelacur atau pesat, dan anak tuh melihat gitu pekerjaan ibunya itu, dan itu menjadi prihatin bagi kita semua. Gimana sih Ustaz bekal kita untuk bisa menjadi orang tua yang baik? Pertama, mengingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul berpesan kepada seorang sahabat, Allah akan memberi rahmat kepada orang tua yang membantu anaknya agar dapat berbakti kepadanya. Allah akan memberi rahmat kepada orang tua yang membantu anaknya agar berbakti kepadanya. Sungguh tidak ada kebahagiaan yang sangat diidamkan oleh orang tua kecuali apa? Memiliki anak keturunan yang baik, yang salih dan salihah. Dan semua bergantung kepada orang tua. Rasul menjelaskan, satu ketika Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Allah Musa dalam kitab Taurat. Apa kata Allah di dalam kitab Taurat? Wahai Musa, Allah jelaskan di sana, kalau engkau ingin punya anak yang durhaka kepadamu, maka durhakalah engkau kepada orang tuamu. Jadi kalau sekiranya kita ingin punya anak yang durhaka, durhakalah sekarang kepada orang tua kita. Tapi kalau kita ingin anak yang tidak durhaka, maka jangan sekali-kali berbuat durhaka kepada orang tua. Karena ingat, ketika orang tua durhaka kepada anak, yaitu apa? Orang tua yang tidak memenuhi hak-hak anak. Na'udzubillahi min. Jadi tidak hanya ada anak yang durhaka pada orang tua, ada orang tua pun yang durhaka terhadap anak. Nah, nanti kita akan bahas ya pembahasannya seperti apa. Tetap bersama kami pemirsa di Titian Kolbu. Insyaallah. Iya, anak-anak adalah amanah dan titipan Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimanapun juga ada istilahnya, kalau misalnya kita ingin tabungan di akhirat kita nanti penuh, ya didik anak kita yang soleh dan soleha ya Bu ya. Karena kan kalau misalnya kita enggak ada Bu, doa anak soleh yang soleh ya Ustaz yang diterima oleh Allah, betul, ya. Dan karena itu juga kita harus bisa mendidik anak kita insya Allah menjadi anak yang soleh dan soleha itu. Nah, balik lagi, kalau misalnya kita ingin mendidik anak menjadi anak yang baik, yang benar, yang soleh itu, dan pasti kita menjadi orang tua yang baik. Tapi kebanyakan kalau kita lihat sekarang ada ibu, baru-baru ini ibu ya, ada ibu yang saking kesel sama anaknya balita dibekap hingga meninggal. Ada yang menelantarkan 4 anaknya ya Bu ya, itu jadi salah satu adalah orang tua yang durhaka Ustaz kepadanya. Ya, ada cerita lain Ustaz? Kedurhakaan itu ternyata memang betul. Tidak hanya milik anak untuk orang tua, tapi orang tua kepada anak. Dan ini sering terjadi dan sering terlihat di hadapan kita pada masyarakat kita belakangan ini khususnya. Ini pun pernah terjadi 15 abad yang lalu kepada Umar bin Khattab. Satu ketika Umar bin Khattab sedang berjalan, ada bapak-bapak lari ketakutan. Lari ketakutan. Ketika lari itu bapak sembunyi di belakang Umar bin Khattab. Kata Umar, ngapain kamu sembunyi? Aku takut. Takut kenapa? Takut aku sedang dikejar-kejar oleh anakku. Loh, emang kenapa? Barusan aku ditampar oleh anakku. Tuh, Umar marah. Oh, kata Umar, tahu sendiri kalau Umar Al-Faruq ya, dia seorang yang gagah perkasa. Macam-macam ini anak nih, ha? Datang tuh anak. Wahai Khalifah, di mana? Apakah engkau tahu di mana ayahku? Ayahmu di belakangku, katanya. Keluarkan dari punggungmu, wahai Khalifah. Tidak. Apakah benar engkau, wahai anak, penampar ayahmu? Apa kata anak ini? Betul, aku tampar ayahku. Loh, kenapa? Wahai Khalifah, apakah anak punya hak terhadap orang tuanya? Kata Khalifah, punya. Tahukah engkau, wahai Khalifah, ayahku memberikan aku ibu yang dibeli dengan harga 400 dirham. Ternyata ibunya pelacur. Kemudian yang kedua, ketika aku dilahirkan, aku dinamakan kampret atau kalelawar jantan dalam kisah seperti itu. Dan ayahku yang ketiga, dia tidak pernah mengajarku tentang ilmu Al-Quran. Satu ayat pun dia tidak mengajarkan kepadaku. Umar dengan wajah yang marah membalikkan badannya kepada orang tua tersebut dan berkata, apa, engkau durhaka kepada anakku. Langsung gemetar ketakutan. Ternyata orang tua yang durhaka adalah orang tua yang tidak mementingkan akal sang anak, tidak mementingkan nyawa sang anak, tidak mementingkan keturunan sang anak, tidak mementingkan tentang kehidupan dan kehormatan sang anak. Maka dia adalah orang tua durhaka. Semoga kita tidak termasuk golongan orang itu ya Ibu ya, yang durhaka pada anak baik. Ya, penanya berikut silakan, bagian yang mau bertanya silakan. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Hajah Rosina Hutazuru. Pertanyaan saya Pak Ustadz, sekarang ini banyak sekali kita mendengar dan melihat di acara-acara TV tentang perceraian. Yang ingin saya tanyakan, siapakah yang paling berhak mengasuh anaknya, apakah ibu atau ayahnya? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah hadis Rasulullah. Satu ketika Rasul ditanya oleh sahabat, oleh seorang ibu, ya Rasulullah, anakku hendak diambil oleh ayahnya. Saat itu umur sang anak 3 tahun. Maka kata Rasulullah, engkau lebih berhak atas anakmu dari mantan suami atau suami yang dulu, ya. Kalau suami ada mantan kalau gak salah ya, kalau anak gak ada. Betul ya. Kemudian ketika disebutkan seperti itu, Rasul melanjutkan kalimatnya dengan apa? Selama engkau belum menikah lagi. Nah, jadi memang kalau menurut hukum positif di Indonesia sendiri, anak itu memang harus di bawah asuhan sang ibu, wabil khusus anak itu ketika umur di bawah 10 tahun ya. Nah, kalau di atas itu anak sudah bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak, maka diberikan pilihan kepada sang anak untuk mau tinggal dengan siapa. Namun wahai para istri suami yang sudah bercerai atau yang pernah tergabung dalam satu pernikahan ya, kemudian bercerai, ingat bahwa anakmu adalah yang pertama merasakan perceraian dirimu. Ingatlah bahwa hati anakmu lebih sakit daripada hatimu dan hati mantan istrimu. Ingatlah, akal anakmu lebih terganggu dibanding akalmu. Untuk itu, ketika ada masalah dalam sebuah pernikahan, tolong pikirkanlah yang terbaik dari yang paling baik. Demikian. Sudah jelas, Bu? Iya. Baik, siapa yang bertanya lagi? Kenapa Ibu? Sudah dijawab pertanyaannya. Oke, baik, tidak apa-apa. Nanti insya Allah ada pertanyaan lagi ya Bu ya. Baik, nah Ustaz, kalau misalnya kita pun juga sedang membahas tentang hak-hak anak ini, tidak terlepas dari yang namanya apa yang dilakukan anak di rumah. Dan sering kali kita melihat anak kita menonton tayangan-tayangan dalam arti kata tidak mendidik. Iya. Dan ini hak anak juga kan, untuk bisa menikmati tontonan yang berkualitas, berkuantitas, tontonan yang bisa menjadi tuntunan, bisa menjadi contoh. Tapi sekarang sedikit sekali acara-acara anak-anak, Ustaz. Nah, bagaimana sih kita sebagai orang tua untuk bisa dalam arti kata memilih-milih acara untuk anak yang tepat? Yang pertama adalah orang tua wajib bagi mereka untuk membuat satu jadwal, satu schedule di mana anak boleh diperbolehkan menonton tayangan TV. Seandainya tayangan itu tayangan anak-anak. Tapi kalau ada tayangan bukan tayangan anak-anak khususnya, didampingi. Ada istilah didampingi, namun bukan tayangan dewasa, ya. Nah, yang ketiga, ketika pada waktu-waktu tertentu, maka wajib anak itu tidak menonton TV seperti waktu belajar, waktu tidur. Jadi mohon perhatikan, efek dari modernitas ini, TV itu bukan hanya masuk ke dalam kamar, tapi sudah ada di kamar mandi. Ini dahsyatnya efek modernitas. Kamar anak kita sudah ada TV. Kita tidur di kamar sebelah, anak setel TV sampai jam sekian malam. Nauzubillah min dzalik. Jadi tolong, ku anfusakum wa ahlikum nara, jaga dirimu dan jaga keluargamu dari api neraka jahanam. Baik, seiring perkembangan zaman dan globalisasi juga maksudnya banyak teknologi-teknologi ya Bu ya, semacam internet jelas sesuatunya itu yang dalam arti kata banyak sekali memunculkan yang namanya pornografi ataupun porno asli. Nah, kita sebagai orang tua khawatir anak kita kebablasan, Ustaz. Betul. Nah, betul. Untuk bisa menekannya nih, itu kan hak anak juga ya Bu ya, supaya tidak terlalu dipik apa otaknya tuh dirasuki pikiran-pikiran yang porno aja gitu ya Bu. Dan ini miris sekali, banyak sekali Ustaz, ada yang berapa persen anak-anak yang kena AIDS ya Ustaz ya? Iya. Yang anehnya AIDS di negara kita ini, alhamdulillah HIV-nya meningkat, ya. Dibandingkan negara tetangga, justru menurun. Tapi Indonesia sebaliknya meningkat HIV, dan yang paling menyedihkan dan memprihatinkan adalah HIV anak-anak jalanan atau anak-anak yang senang bergaul. Itu anak-anak itu sudah banyak yang terkena HIV dan Indonesia tertinggi. Alhamdulillah ya. Ini berkat undang-undang pornografi kurang diindahkan. Alhamdulillah. Jadi seperti ini dampaknya. Dan mohon maaf, Indonesia ini adalah negara yang paling-paling dianggap wild west, negara liar. Kenapa? Kalau di luar negeri ingin beli film porno, film blue, film pornografi itu harus di atas umur sekian. Di Indonesia tidak. Kayak kacang goreng. Bahkan kalau kita tahu, sama-sama tahu tempatnya ada di satu tempat, di satu daerah di Jakarta ya. Jangankan kita, jangankan ustadz pakai peci, itu anak di bawah 10 tahun kalau beli bisa beli. Tapi dapat duit mereka. Dapat duit mereka. Dan yang aneh, pemerintah tidak mungkin tidak tahu, ya kan? Pasti mereka tahu. Tapi kenapa dibiarkan dan kenapa didiamkan? Nah, inilah untuk hal seperti ini, hendaknya kitalah yang lebih bijak menjaga keluarga kita dulu. Gak usah bicara yang lain. Kenapa? Sering bicara yang lain, akhirnya di dalam sendiri tidak terkendali. Udah, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka jahanam. Baik, nanti kita akan lanjutkan tentang hak-hak anak kita seperti apa, dan inginnya kita menjadikan anak kita baik ke depannya, karena bagaimanapun anak diri kita sekarang ini insya Allah bisa menjadi generasi mendatang yang baik dan berkualitas pastinya. Bisa jangan kemana-mana, Titian Kolbu akan kembali setelah pesan-pesan berikut, tetap bersama kami. Insya Allah. kita sudah memasuki segmen keempat itu, artinya Ustaz Aslan akan memberikan kesimpulan. Tapi sebelum menuju kesimpulan, saya ingin bertanya dulu Ustaz. Saya tadi tertarik sekali ada seorang anak, orang tua yang durhaka kepada anak. Berarti Ustaz salah satunya adalah ibadahnya anak, perlakuan anak, ataupun apa yang anak lakukan itu nanti adalah tanggung jawab orang tua di hadapan Allah. Betul, betul. Kan ada pepatah mengatakan buah itu akan jatuh tidak jauh dari pohonnya, ya, kecuali ada buah yang sempat dipungut dibuang di sana, itu mungkin agak jauh, ya kan? Nah, kalau ini biasanya umumnya tidak jauh dari pohonnya. Kenapa? Karena peribahasa ini atau kalimat ini menjelaskan kepada kita bahwa anak itu adalah makhluk yang paling pandai merekam perilaku ayah ibunya di dalam rumah. Jadi kalau ibunya doyan gosip, ya, insya Allah tuh anak liatin mulut ibunya. Oh begitu kalau gosip ya. Seperti itu. Itulah kenapa kalau orang tua mengajarkan kepadanya tentang bagaimana cara membenci, maka anak akan menjadi seorang yang senang berkelahi. Kalau orang tua membiasakan dalam rumah kebiasaan tentang bagaimana saling mencaci maki, maka insya Allah akan lahir dari rumah itu anak yang senang menghujat. Sebaliknya, kalau kita menebarkan kasih sayang dalam rumah tangga, insya Allah kita akan melahirkan anak yang akan keluar dari rumah itu menebarkan rahmat. Sebaliknya seperti itu. Jadi hati-hati dirimu wahai para orang tua, sedang direkam oleh anak-anakmu, sedang ditangkap perilakumu oleh anak-anakmu. Makanya kalau saya perhatikan, ketika seorang anak punya perilaku A, saya langsung ngintip perilaku ibunya. Oh, ini toh, gitu loh. Ya, atau perilaku ayahnya. Tapi mungkin lebih besar porsi ibu dibanding ayah. Kenapa? Karena anak yang lebih lama waktunya bersama ibunya dibanding ayahnya. Jadi udah gak usah suka ngomongin tetangga lagi, ya. Insya Allah punya anak yang pendiam, gak suka ngomongin orang. Insya Allah. Iya. Nah, untuk kita istilahnya dalam satu keluarga anak kita misalnya sudah tumbuh dewasa gitu ya, untuk kita bisa siap mental Ustaz, dalam arti kata si anak kita lepas gitu untuk menuju kedewasaan itu pastinya punya bekal-bekal ya. Nah, bekal-bekal seperti apa sih yang harus kita kasih nih kepada anak kita untuk mereka siap bersosialisasi di zaman sekarang ini Ustaz? Plus dengan hak-haknya yang sudah kita penuhi. Baik. Ketika anak kita sudah cukup usia untuk mandiri, maka terus terang saja berarti sepanjang usia anak tersebut sudah ditanamkan kebaikan, kebaikan dan kebaikan dan kebaikan. Kemudian menjelang anak itu keluar dari rumah untuk mandiri, maka sebagai orang tua layak berpesan kepadanya yang pertama adalah jangan pernah engkau lupakan Tuhanmu. Dimanapun engkau berada, apapun yang engkau rasa, duka atau nestapa, bahagia atau tertawa, jangan pernah lupakan Tuhanmu. Yang menurut Al-Quran, Tuhanmu itu lebih dekat. Seandainya di lehermu ada seutas tali, maka Tuhanmu lebih dekat dari seutas tali itu. Kemudian yang kedua, tanamkan kepada anak untuk selalu ingat kepada orang tua. Karena engkau wahai anak akan menjadi orang tua. Kalau engkau lupa kepada kami orang tuamu, kami tidak marah, kami tidak membenci. Tapi jangan salahkan suatu hari nanti ketika engkau jadi orang tua, anakmu akan melupakanmu. Kan orang tua suka ngomong begitu katanya ya. Tapi sebelum ngomong, ngomongnya gini, saya ibu mah bukan nyumpahin. Nah, ngomongnya gitu biasanya ya. Ibu gak nyumpahin. Saya suka perhatikan. Ini kita mengingatkan anak yang kedua seperti itu. Yang ketiga adalah apa? Senantiasa menebarkan rahmat dan berperilaku yang baik. Jauhi perbuatan durhaka, karena kedurhakaan akan melahirkan kesialan, karena kedurhakaan akan melahirkan kerusakan. Karena Allah membenci manusia yang rusak. Kenapa? Karena dirusak oleh perilaku keburukannya sendiri. Tiga hal ini yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Seandainya ibumu wafat, ayahmu wafat, wahai anak, jangan engkau lupa datangi kuburku. Jangan engkau lupa datangi makam ibumu yang dulu pernah menggendongmu, yang kotoran melekat di hidung ibumu tidak ada rasa bau lagi karena ia sayang kepadamu. Jangan lupa datangi kubur ibumu. Minimal setelah engkau sholat baca Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, maka engkau akan dicatat, engkau akan dicatat oleh Allah sebagai anak yang salih dan salihah, menjadi perhiasan dunia, sebagai tabir dan penutup api neraka buat orang tuamu, dan engkau akan menjadi aset negara untuk kebahagiaan umat di masa yang akan datang. Itu yang harus kita tanamkan. Baik Ustaz, terakhir singkat pada jelas kesimpulan dengan tema kita di pagi ini. Baik, kesimpulan kita pada kesempatan ini adalah anakmu adalah apa dan bagaimana dirimu. Karenanya engkau akan dimuliakan tinggi di dalam surga. Karenanya sebaliknya engkau akan dibenamkan di dalam neraka jahanam. Ciptakan anak-anak yang senantiasa menebarkan kasih sayang, bukan sebaliknya menciptakan monster di luar rumah kita. Jadikan anak-anak kita menjadi anak yang saleh, yang ketika kita sudah sampai dalam kubur, mengalir doa darinya, maka cahaya Allah. Bahkan ketika itu pernah ada seorang sahabat, ketika diceritakan oleh Rasulullah, ada seorang hamba Allah yang mendapatkan kemuliaan di dalam surga. Sahabat ini bertanya, ya Allah, ini pahala apa? Saya tidak pernah melakukan ini. Apa kata Allah? Ini karena pahala dari anak-anakmu. Insya Allah, kebaikan akan melahirkan kebaikan. Baik, baik. Kita selalu berharap dan berdoa ya Bu ya, agar amin, anak kita amin, selalu dalam lindungan Allah. Selamat dunia akhirat, menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya Rabbal Alamin. Ustaz, terima kasih banyak ya, waktunya, ilmunya, kesempatannya sudah berikan pada kami. Salam untuk keluarga. Insyaallah. Ibu-ibu, terima kasih ya Ibu ya sudah hadir di sini. Salam untuk keluarga, hati-hati di jalan. Terima kasih ya Ibu. Dan pemirsa juga terima kasih atas kebersamaan Anda selama satu jam ini. Jangan lupa untuk tetap terus menyaksikan titian kolbus setiap hari Senin sampai Jumat jam 3:30 pagi hanya di TV One. Menuntut ilmu suatu kewajiban, tapi alangkah lebih baik jika kita mengamalkannya. Sekiranya besta kru pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.